Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, ma'asyiral ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kembali kita akan melanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyah fi tashili matan al-ajurumiyah, karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu ta'ala. Kita sudah masuk kepada al-makhfudat minal asma, dan telah kita jelaskan bahwasanya al-makhfudat minal asma ketika kita pelajari, ternyata al-makhfudat itu hanya ada dua. Yang pertama disebabkan oleh al-huruf, dan yang kedua adalah yang disebabkan oleh al-mudhaf, yaitu amilnya adalah al-mudhaf dan bukan al-idhafah sebagaimana telah kita jelaskan. Adapun at-tawabi', maka yang sahih adalah at-tawabi' amil pada tabi' itu adalah amil pada matbu'. Amil pada tabi' adalah amil pada al-matbu'. Kita akan masuk pada pembahasan yang pertama adalah al-makhfud bil harf. Al-makhfud bil harf. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, fa'amma al-makhudu bil-harfi فهو ما يخفض ب من وإلى وعن وعلى ورب والباء والقاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء أو بواو ربا وبمد ومن وبمد ومنذ قال الشارح حفظه الله تعالى القسم الأول من المخفوضات المخفوض بحرف من حروف الخفض وحروف الخفض كثيرة ذكر المصنف منها هنا 15 حرفا. Yang pertama dari al-makhfudat adalah al-makhfud biharf. Ya, adalah al-makhfud biharf. Yang majrur biharf min hurufi al-khafad. Dari salah satu huruf khafad atau huruf al-jar. Wa huruful khafdi kathiratun. Dan huruful khafad itu banyak. Zakara al-musannifu minha huna 15 harfan. Al-musannif menyebutkan di sini 15 huruf. Ya, 15 huruf. Ya, menyebutkan dari huruf-huruf khafad itu di sini ada 15 huruf. Menunjukkan dia bisa lebih dari 15. Ya. Dakara. Al-musannif. Khamsata asyara harfan minal min hurufi al-khafad. Yang pertama adalah min. Bikasri al-mim. Wahia Ummul Bab. Wahia Ummul Bab. Walihada bada'a biha al-musannif. Wa min ma'aniha wa min ma'aniha al-ibtida. Di antara makna-makna min adalah al-ibtida, menunjukkan asal mula atau awal. Ya. Wahia tajurru al-zahir wal-mudmar. dan min dia memajrurkan zahir, isim zahir dan mudmar. Dicontohkan di sini wa minka wa min nuh nahu qauluhu ta'ala wa minka wa min nuhin. Ya, syahidnya di sini min bisa masuk kepada isim zahir dan bisa masuk pada isim dhamir. Qala asyarihu hafizahullah ta'ala fal kafu dhamirun muttasil mabni alal fath fi mahalli jarin bimin wa nuh isim zahir majrur bimin wa lam tujarihi al qasad dhahir ala akhirih. Wa min ma'aniha al-ibtida', contohnya dhahabtu min minal baiti ilal masjidi. Ya, al-ibtida' minal masjidi. Yang kedua adalah ila. Wa min ma'aniha al-intiha. Contohnya tadi, dhahabtu min minal baiti ilal masjidi. Ya. Min di sini maknanya al-ibtida', memulai. Al-intiha selesainya di masjid. Wahia tajurru al-zahir wal-mutmar. Wahia tajurru al-zahir wal-mutmar. Fal awal nahu qawluhu nahu qawlihi jallat kudratuhu ilallahi marji'ukum jami'a. Wasani nahu qawlihi aydan ilaihi marji'ukum jami'a. Ya, di sini ilallah dan ilaihi masuk kepada isim zahir dan isim mudmar. Falafdul jalalah Allah ismun zahir majrurun bi ila wal ha fil misal tsani dhamirun muttasil mabnin ala al kasr fi mahalli jar bi ila. Intinya dia masuk kepada isim zahir dan juga masuk kepada isim mudmar. Kemudian juga yang perlu ditegaskan di sini, ketika dikatakan min ma'aniha menunjukkan maknanya banyak. Ya, hanya kita menyebutkan salah satu saja dari maknanya. Baik min, baik ila ataupun yang lainnya. Yang ketiga, an. Wa min ma'aniha al-mujawazah. Wahia tajurru al-zahir wal-mudmar. فالأول أنه لقد رضي الله عن المؤمنين والثاني أنه رضي الله عنهم. Ya, masuk kepada isim zahir dan isim mudmar. Wal mu'minin ismun zahir majrurun bi'an wal matujarhi al-ya niyabatan anil kasrah li'annahu jam'u mudzakkar salim wal ha' dhamirun muttasilu mabni alal dhammi fi mahali jar bi'an. Ar-rabi ala wa min ma'aniha al-isti'la, yang menunjukkan makna di atas. Wahia tadurul zahir wal mudmar. Ala, dia memajrurkan zahir dan al-mudmar. Fal awal nahu thumma stawa alal ars wa thani nahu wa asbagha alaikum ni'amahu zahirata wa batinah. Ya, fal ars isim zahir majrurun bi'ala wal kaf damir muttasil mabni ala dam fi mahali jar bi'ala. وَقَدْ اِجْتَمَعَ فِي قَلِهِ تَعَلَى وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. Syahidnya, di sini ada alaiha, dia masuk kepada isim domir, dan wa'ala الْفُلْكِ, dia masuk kepada isim zahir. Kemudian yang kelima, fi wa min ma'aniha al-zarfiyah, itu menunjukkan makna di, ya, di dalam. Wahia tadurru al-zahir wal-mudmar. Fal-awwal nahu wa fil ardi ayat wa salinahu la rayba fihi. Ya, haidnya fil ardi dengan fihi, la rayba fihi. Fal ardi ismun zahir majrurun bi fi wal ha dhamir muttasil mabniyun ala al kasr fi mahali jar bi fi. At sadis, yang keenam, rubba wa min ma'aniha at taqlil. Wahia la tajurru illa lisma al-zahir an-nakira. An-nakira. Rubba min ma'aniha at-taqlil, menunjukkan sedikit, jarang. Di antara maknanya adalah, dan dia tidak memajrurkan kecuali isim zahir yang nakirah. Ya. Contohnya, karena ini baru, kita ambil contoh. Nahu, ya, dan kita cukupkan di sini, kita i'rab insyaAllah. Rubba rajulin karimin lakitu. Ya, rubba rajulin karimin lakitu. Rubba harfu jar mabni ala alfat la mahalla lahu minal i'rab. Rajulin majrurun birubba wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi karimin na'at li rajulin majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi lakitu. Ya, fi'il mudhari mabni 'ala sukun wa ta fa'iluhu. Ya, kita singkatkan karena tempatnya enggak cukup. Tapi ini sementara yang bisa kita sampaikan yang berkaitan dengan harful jar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.